sorungan cacak kentang ulio mendowo ulian separo iku ati nisun tanpo riko tulung cangkepono sun mulo kelaco ngarepaken wutuwe welas apa pengen rikong gawe sun seneng pungkasane rikong ini sungguh lo kelacur.